Jadi dimulainya ini kita baca Quran dengan minta perlindungan dulu dari Allah, ya, kepada Allah dari godaan syaitan, dan kemudian membaca dengan asma-Nya. Yuridullahu, Allah menginginkan, liyubayyana lakum, menerangkan kepada kalian semua syariat-Nya, wayahdiyakum, dan menunjukkan kepada kalian semua sunanalladzina min qablikum, ya, jalan-jalan kehidupan orang-orang yang sebelum kamu. Wayatuba alaikum, dan dialah menerima tobat kamu. Wallahu alimun hakim. Ayat 27-nya, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah hendak menerima tobatmu. Wa yuridul ladzina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan azima. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah memberikan keinginannya, ingin memberikan keringanan pada kalian semua, tapi manusia itu diciptakan bersifat lemah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya kepadaku, kata Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta orang lain di antara kalian semua dengan cara yang batil, cara yang salah. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali ada perniagaan di antara kalian semua yang kalian sama-sama ridha. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian saling membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah kepada kalian tuh sangat penyayang. Nanti kita coba jabarin dikit. Kita baca ulang aja dulu. Wa man yaf'al dhalika 'udwana wa zulman fa sawfa nuslihi nara. Dan barang siapa yang berbuat demikian, ya, dengan cara melanggar hukum dan zalim, fa sawfa nuslihi nara, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya, yang demikian itu mudah bagi Allah. Sampai sini nih, mungkin Anda agak kurang-kurang mengerti. Kita balik ya. Perhatikan. Ini matematika sedekah nih. Kalau otak saudara menganggap matematika sedekah itu adalah pengurangan, gak bakalan kalian bisa bersedekah yang besar. Gak mungkin. 10 kurang 1 aja 9 gak mau. Bagaimana lagi 10 kurang 10? Ente punya warung. Atu-atunya. Mau gak kemudian kerjasama sama masjid? Ente bilang sama masjid, masjid, ane punya warung samping ente, dah lah ane wakapin ke ente. Wah, gak mau nih. Kenapa gak mau? Loh, sedekah sepersekian aja dari barang dagangan mengurangi keuntungan. Itu kan yang di otak tuh. Apalagi kemudian kita sedekah satu warung penuh, gak bakalan dia mau. Nah, yang kemudian disenengin sama orang matematika yang ini nih. 5 tambah 3 dia kata 8, belum tentu bisa jadi minus 2, bos. 2 ditambah 3, belum tentu dia 5, bisa jadi dia minus 1. 4 ditambah 3, bukan berarti jadi 7, tapi jadi 1. 6 tambah 7 bukan selalu harus 13, bisa jadi dia minus 1. Ini kita akan lihat nih yang lebih gede lagi nih. Ya. 9 kurang 1, 9 tambah 1 bukan 10, tapi ternyata dia minus 8. Waduh, kacau. Kita langsung ke sini nih. Ini yang lebih gawat nih. Karena ini langsung gede nih, langsung telak. 300 juta lu punya, tambah 2 miliar. Harusnya kan 2,3 M toh? Tapi ternyata ente malah blangsat 2,3 M. Kok bisa, Ustaz? Setelah yang berikut ini. Silakan. Kapan kemudian matematika sedekah 10 dikurang 1 bukan 9? Ya ketika ente bersedekah. Ketika ente bersedekah 10 kurang 1 bukan 9, tapi 19. 10 kurang 10 bukan 0, tapi 100. Kalau matematika ente investasi biasa, Ente punya duit 1 juta, ente beli pulsa buat jualan, ya belum tentu jadi 1,9. Nah, kapan kemudian 5 tambah 3 jadi minus 2? Ini 3 gaji lu pada nih sebulan 3 juta. Tapi lu main-main nih, korupsi kecil-kecilan, dikumpul-kumpulin sebulan 5 juta. Secara teori kan kantong lu pada nambah nih 8 juta. Tapi sesungguhnya yang ente gak ngerti adalah ente minus 2. Fasaufa nuslihi nara. Kalian semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu masih jauh, bos. Ya walaupun di dalam surah Al-Anbiya ayat pertama, dua tama, tiga tama di juz ke-17 Allah bilang iktarobalin nasi hisabuhum. Sebenarnya sih itu neraka pun gak jauh, sejengkal. Cuma kalau kita ngomongin neraka kan, mas bro, kita ini susah jangan ngomongin neraka. Padahal neraka itu udah terjadi di dunia ini. Naro tuh ya kesusahan dunia juga naro namanya. Fasofa nuslihi naro. Kita lagi anteng-anteng gitu ya. Punya 3 juta gaji walaupun gak cukup tapi alhamdulillah. Betul gak? Tiba-tiba masuk nih rezeki bung 5 juta. Ente pikir jadi bertambah tuh 8 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan bos. Berkurang jadi minus 2. Ini lebih gawat lagi nih. Ini kita akan bermain-main di matematika haram ya. Ini judulin ini matematika halal haram. Episode 1. Sekarang bulan apa dah? Mei. Juni. Ane udah lupa nih urusan tanggal bulan nih. Udah gak main gajian sih. Eh apa Juni sih? Yang aneh ingat Rajab, cakep gak? Asik, Ustaz. Jangan nanya tanggal, lupa gue. Katakanlah sekarang bulan Juni. Oke? Okay? Lu minus 2 di sini. Tapi masih gagal nih, ha? Di kantong ente masih 8. Ini minus 2 nih, tinggal nunggu ketokan Allah doang. Allah bilang begini, makan dia, makan tuh. Tapi Allah tuh gak begitu. Allah urul dulu nih kita, panteng, panteng, panteng. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Fatahna alaihim abwab kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bawtatan fa idza hum mublisun. Ni Allah nih. Ketika kalian semua melupakan apa yang Allah larang, melanggar apa yang Allah perintahin, enggak, Allah mah gak bakal nabokin ente. Allah malah pantengin. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, malah dibuka terus. Bulan Juli, karena modalnya udah nambah 8 juta, tau gak? Hah? Udah jago, nulap-nilapnya udah makin jago. Di sininya di bulan berikutnya, bukan 5, tapi 10. Nih pokoknya masih 3 juta nih. Di sini minus berapa jadinya? Minus berapa? Lu kelas berapa sini? Minus 7 di sini. Lihat di sini minus 7. Juni, Juli minus 7. Oke? Okay. Ini aja nih udah minus 9 nih sebenarnya, bos. Woi, dengerin nih. Ini Allah biasanya udah mulai turun di sini nih. Dang, jagain dia. Kenapa? Innallaha kana bikum rahima. Allah bilang innallaha kana bikum rahima. Innallaha kana bikum rahima. Biasanya Allah ngasih warning di sini. Allah ilangin motor ente senilai 9 juta. Cuma ente banyak yang enggak paham tuh. Banyak yang enggak, Pak. Insyaallah sih sekarang gua masih enggak paham nih ya. Enggak apa-apa deh. Besok kita terusin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.